الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين جماعة سبحانه وتعالى مليا كان أولي الله سبحانه وتعالى di ayat yang ke-27 dari surah Al-Mulk dan sebelumnya yakni di ayat 25 dan 26 menceritakan tentang hari kiamat. Di ayat yang ke-25 kata Allah Subhanahu wa taala wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Orang-orang kafir mempertanyakan, tentunya dalam bentuk mengejek, karena mereka sebelumnya tidak percaya, mereka menantang, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kalau kalian mengancam kami akan mendapatkan bala azab di dunia dan di azab di hari akhirat, mana itu? Mana? Mata kapan? Kapan? Kapan hari kiamat itu? Kapan azab itu turun kepada kami? Mana? Masya Allah. Yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kalau memang kalian jujur, mana? Sampaikan kepada kami kapan hari kiamat itu. Kalau kalian betul-betul jujur bahwa ada yang namanya hari kiamat, ada hari pembalasan, akan ada adab turun sebelum itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menjawab, "Qul innamal ilmu 'indallah." Katakan bahwa ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa Taala. Wa indahu ilmu sa'ati la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah Subhanahu wa Taala ilmu tentang hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Ini pernyataan pasti dari Allah Subhanahu wa Taala bahwa tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu kecuali Dia. Subhanahu wa Taala. Maka barang siapa yang mengaku-ngaku atau percaya ada orang yang mengetahui kapan hari kiamat, maka dia adalah pendusta. Dajjalun minad dajjalah. Pembohong dari para pembohong. Karena Allah telah menyatakan bahwa tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa Taala. Qul innamal ilmu 'indallah. Dan ini banyak diulang-ulang dalam Al-Quran tentang kapan hari kiamat, bahwa hari kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Dan adapun saya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia hanya diperintahkan untuk memberi peringatan dan memberi penjelasan. Nadir, pemberi peringatan akan azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mubin, yakni menjelaskan apa yang perlu diperjelas. Beri keterangan. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra inna anzalna ilaika dzikra litubayyana lahum ma nuzila ilaihim. Sungguh kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada engkau untuk engkau berikan keterangan kepada mereka, sampaikan kepada mereka. Jelaskan kepada mereka tentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً, maka ketika orang-orang kafir sudah melihat azab itu dengan dekatnya. Baik. Apakah dia dengan kematian yang dia hadapi? Karena sebelum kematiannya dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya akan siksaan ayanu. Baik. Sebelum matinya dia sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat tinggalnya di hari akhirat. Bahkan diadab sebelum matinya. Kata Allah Subhanahu wa taala wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum akhriju anfusakum. Malaikat itu memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka sambil mengatakan keluarkan nyawa kalian. Disiksa mereka sebelum mati. Allahu musta'an. Dan tidak mudah hal yang demikian itu bagi mereka, yakni orang kafir, mereka akan merasa tersiksa luar biasa. Beda tentunya orang-orang yang beriman dipanggil, diundang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baik, ucapan lembut untuk mereka. Orang-orang yang beriman menjelang kematiannya. Akan tetapi untuk orang kufar, al-munafikun wal-musyrikun, mereka akan yu'ayinu. Mereka melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka dari adab di dunia ini menjelang kematiannya dan di hari akhirat. Falamma ra'uhu zulfatan, maka ketika mereka melihat adab itu sudah dekat kepada mereka, ayanu. Si'at wujuhul ladina kafaru. Maka nampaklah kerendahan dan kehinaan. Pucat rasa takut menyelimuti mereka. Wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un. Maka dikatakanlah kepada mereka, inilah yang dulunya kalian minta-minta. Baik. Inilah dulunya di dunia ketika kalian menantang mana hari kiamat itu, mana azab itu. Lah inilah. Baik. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Yang dulunya kalian mendesak Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mana? Mana? Kapan? La haula illa billah. Lah ketika mereka telah masuk ke alam akhirat dikatakan inilah. Inilah yang dulunya kalian minta-minta, yang kalian berharap untuk disegerakan. Masya Allah. Adapun orang-orang yang beriman, tentunya mereka sangat yakin akan adanya hari kiamat. Dan ini tentunya merupakan rukun dari rukun-rukun iman. Al-imanu bil yawmil akhir. Mengimani adanya hari kiamat, hari pembalasan. Hari diganjarinya semua pelaku amal. Apakah itu yang baik atau apakah itu yang buruk. Dan orang-orang yang beriman senantiasa berusaha berupaya untuk berbenah, berbekal diri untuk menyongsong hari ini. Baik. Setiap saat dia mengirim pahala untuk akhiratnya, mengirim kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap orang di antara kalian memperhatikan apa yang telah dia ajukan untuk hari esoknya, hari akhiratnya. Tentu berupa salat, barakallahu fikum, berupa sedekah, zakat, puasa, birrul walidain, qiraatul Quran, baik, at-tauhid, dan ini bekal yang paling utama untuk kita bawa masuk ke alam akhirat. At-tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala, karena keutamaannya sangat luar biasa. Qul araitu min ahlakani Allahu wa ma ya rahimana faman yujirul kafirina min adabin alim. Qul, sampaikan kepada mereka, wahai Rasul, sampaikan kepada orang-orang kafir. Baik. Qul araitu min ahlakani Allahu wa ma ya au rahimana, sampaikan kepadaku jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala mematikan aku bersama dengan orang-orang yang beriman. Baik. Mematikan aku sebagaimana ini yang kalian inginkan. Baik. Sebagaimana ini yang kalian inginkan. Matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan matinya orang-orang yang beriman. Matinya orang-orang yang menyeru kebaikan. Ini apa namanya, keinginan, dan keinginan ini adalah keinginan yang sia-sia, diibaratkan hanya sekedar angan-angan. Baik, karena kebaikan tidak akan pernah mati. Baik, kalau orang kafir menginginkan kematian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan menghidupkan kebaikan, maka itu adalah harapan yang sangat dungu. Karena yang namanya kebaikan tidak akan pernah mati dan tidak pernah dibawa mati oleh orang-orang yang melakukan kebaikan. Mati orangnya dan akan ada orang yang mengusung kebaikan itu berikutnya. Jadi tidak akan pernah ada putus-putusnya. Ketika orang-orang kafir mengangan-angankan kematian Rasulullah dan kematian orang-orang yang beriman, baik, tidak ada manfaatnya. Karena begitu Rasulullah SAW meninggal dunia, demikian juga orang-orang mukmin meninggal dunia, akan ada orang mukmin berikutnya yang mengusung kebaikan ini, menyampaikan kebaikan ini, dan terus menerus demikian sampai Allah yutimmu nurahu, Allah menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan agamanya. Baik. Karena ini keinginan. Hatta di kalangan orang-orang yang, barakallahu fikum, orang-orang muslim, baik, ada yang hasad, ada yang dengki, ada yang mengharapkan kematian orang-orang saleh. Baik. Ini harapan yang dungu. Baik. Karena dia mati, tidak akan mungkin dia bawa, barakallahu fikum, al-haq ini. Al-haq ini akan, dia tidak akan mati, barakallahu fikum, tidak akan mati. Akan ada terus diusung oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi yang pernah mengusungnya, pergi membawa keutamaan tentu. Tapi kebenaran tetap ada yang mengusung setelahnya dari orang-orang saleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul araitu in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Baik. Sampaikan kepada mereka, jika segeranya Allah Subhanahu wa taala mematikan kami dan orang-orang yang beriman semuanya. Baik. Menurut kehendak kalian dan angan-angan kalian, aurahimana atau Allah Subhanahu wa taala justru merahmati kami. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Siapa gerangan yang akan menyelamatkan orang-orang kafir dari azab yang sangat pedih? Baik. Kalian berharap kematian kami. Baik. Kemudian betul-betul Allah Subhanahu wa taala mematikan kami atau justru Allah Subhanahu wa taala merahmati kami? Begitu tiba ajal kami dan Allah SWT menyelamatkan kami dari azabnya, maka siapa gerangan yang akan menyelamatkan orang-orang kafir? selain dari azab yang sangat pedih. Baik. Kul huwa ar-Rahman. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakan wahai Rasul kepada mereka, dialah Ar-Rahman, dialah Allah Subhanahu wa taala. Amanna bih, kami beriman kepadanya. Kami mentauhidkannya. Baik. Perintah beriman dan perintah bertakwa adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik artinya dalam artian yakin, percaya. Barakallahu fikum. Tidaklah cukup kecuali kufur terhadap tagut. Barakallahu fikum. Itu kufur terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kemestian. Baik, satu kemestian. Karena Allah telah menyatakan wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Baik, siapa yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia telah berpegang pada tali yang kokoh. Harus ada al-wala wal bara. Harus ada al-isbat wan nafi, penetapan dan penafian. Allah musta'an. Harus ada penetapan bahwa Allah yang semata-mata yang boleh kita sembah, dan harus kafir terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah musta'an. Walaupun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya percaya, tapi tetap dia meyakini bolehnya disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tetap dia kafir. Baik. Dia menyatakan diri sebagai orang yang beriman. Baik. Menyatakan diri sebagai orang yang beriman dan dia taat, zahirnya taat. Tapi dalam keyakinan dia, selain Allah juga boleh disembah. Nah, ini sesungguhnya tidak menyatakan la ilaha illallah. Tidak menjalankan apa yang diucapkannya. Karena pernyataan la ilaha illallah, tidak ada yang boleh disembah, berarti dia harus mengkafiri, dia harus menentang semua penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Demikianlah bahwa dia Allah SWT yang berhak untuk disembah, dan semua yang disembah selain Allah SWT adalah batil. Harus menjadi keyakinan bahwa penyembahan kepada selain Allah SWT adalah kebatilan, kekufuran. Dari kapan ada orang yang mengatakan mana-mana boleh-boleh jo, mana-mana terserah ngoni. Tapi boleh jo kuat menyembah Allah SWT, orang menyembah Allah ngoni, menyembah yang mana-mana terserah. Kalau ini yang dia yakini sebagai satu keyakinan bahwa boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetap kafir. Baik. Tidak dicap dia orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahul musta'an. Maka mestinya orang-orang hati-hati dalam masalah ini. Masalah di pembahasan ketuhanan. Barakallahu fikum. Kul huwa ar-Rahman, amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dia Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman, amanna bihi. Kami beriman kepadanya dan hanya kepadanya kami menyembah. Inilah yang biasa kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Tidak kepada yang lainnya kami sembah, tidak pula kepada yang lainnya kami meminta pertolongan. Baik. Kul huwa ar-Rahman wa amanna bih. Katakan bahwa dia adalah Allah Subhanahu wa taala ar-Rahman, amanna bih. Kami beriman kepadanya, kami mentauhidkannya. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Baik. Fasata'lamuna, maka kalian niscaya akan mengetahui. Wahai orang kafir, niscaya kalian akan mengetahui ketika turun azab atau masuk dalam akhirat. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin, pada saat itulah kalian akan mengetahui siapa sesungguhnya yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Karena boleh jadi dia di dalam kesesatan dalam keadaan dia meyakini bahwa dia di atas petunjuk. Baik. Masya Allah. Dia di atas kesesatan dan dia menyangka bahwa dia di atas petunjuk. Baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maka aku beritahukan kepada kalian orang yang paling sesat jalannya di dunia ini. Orang yang paling rugi. Bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya, yang sesat, yang sia-sia usahanya di dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, sementara mereka yakin bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang terbaik. Masya Allah. Baik, rela mati mereka meyakini, membela keyakinan kufur, membela keyakinan syirik, rela mati membela keyakinan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking yakinnya, maka mereka siap mati untuk itu. Baik. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Niscaya kalian akan mengetahui siapa sesungguhnya yang berada di atas kesesatan yang nyata. Qala ra'aytum min asbaha ma'ukum ghawra fa ma ya'tikum bima'in ma'in. Kul, katakan kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin, akhiruni, ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Baik. Sampaikan kepadaku, beritahukan kepadaku, jika sekiranya air yang biasa kalian minum, kalian timba, kalian ambil dari sumur-sumur kalian, baik, asbaha ma'ukum gawra, suatu saat air kalian itu hilang, sumur-sumur kalian menjadi kering, baik, kalian tidak lagi bisa mengambilnya. Bahkan berusaha kalian untuk menggali ulang sumur kalian, sudah tidak ada lagi airnya. Gaura. Taifa may yatikum bima'in ma'in, siapa gerangan yang akan bisa mendatangkan kepada kalian air yang segar? Barakallahu fikum. Siapa? Baik. Ini Allah Subhanahu wa taala ungkit agar supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya orang-orang musyrikin di zaman itu mereka sangat percaya, yakin bahwa yang mengatur segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang diungkit oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surah. Bagaimana seandainya air-air yang kalian minum ini dari sumur-sumur kalian sudah tidak ada lagi, hilang. Tidak ada bisa usaha yang kalian lakukan yang bisa mendatangkannya. Begitu kalian gali, tetap kering ke bawah. Siapa gerang? Baik. Siapa gerang? Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mendatangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu diingatkan, kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kalian, yang menghidupkan kalian, yang memberi rezeki kalian, kenapa kalian menyembah yang lain? Baik. Wallahu musta'an. Ini yang paling Allah SWT tidak senang. Allah yang memberi rezeki kepada mereka dan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau dipersekutukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirk." Baik. Saya yang paling tidak butuh dengan sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang beramal dengan satu amalan, dia mempersekutukan aku dalam amalan itu dengan sesuatu, maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Allah tidak butuh dengan apa yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Allah hanya menerima amalan yang dikhususkan hanya untuknya. Tabaraka wa ta'ala. Ini barakallahu fikum pelajaran tauhid yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala ulang dan ulang di dalam Al-Qur'an agar supaya nampak jelas sekali apa sesungguhnya dan bagaimana ketauhidan itu. Sehingga barakallahu fikum kita mudah-mudahan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ketauhidan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang akan menjadi penentu kekal tidaknya seseorang di dalam api neraka. Taib, masalah ketauhidan ini. La haula wala illa billah. Kapan dia tidak bertauhid, artinya dia syirik, kekal dia sudah di dalamnya. Di dalam api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.